Saya Mansa dari Cikarang. Menurut saya karir beracun itu tidak sepenuhnya jelek, karena karir beracun itu mendidik kita menjadi pejuang yang tangguh. Betul sekali. Lalu setelah itu apa yang Anda lakukan? Setelah Anda menjadi pejuang yang tangguh di tempat yang tidak baik, apa yang Anda lakukan? Anda bisa membesarkan tempat lain, menjadikan pengalaman di tempat yang tidak baik itu sebagai pemulia tempat-tempat yang lain. Pak Mario, saya Raka dari Jakarta. Ya. Saya mau bertanya, kapan kita akan menentukan bahwa karir kita beracun padahal orang lain melihat kita sudah pada posisi yang tepat? Oh, super sekali. Kalau orang lain hidup dalam kehidupan Anda, silakan dia membuat keputusan atas nama Anda. Berapa banyak orang sekarang sedang menjadikan bukan karirnya, kehidupannya beracun karena dia membiarkan orang lain membuat keputusan atas namanya, termasuk dukun. Dia boleh bekerja dekat air atau dekat api atau di mana? Dia tanya, itu bukan hanya karir yang beracun, tapi kehidupannya beracun. Mario, saya Adrianus dari Jakarta. Pertanyaan saya, ketika kita cepat menyerah dan berhenti, kapan kita belajarnya, Pak Mario? Itu dia, makanya jangan cepat menyerah. Pak Mario, saya Arya dari Jakarta. Ya. Yang saya tanyakan, bukankah satu racun itu bisa menjadikan satu pengalaman buat kita ke tempat yang lain, Pak Mario? Ya, apapun yang dikatakan orang, bahwa racun bisa jadi obat, itu hanya kepada orang-orang tertentu. Tetapi racun itu disebut racun karena merusak. Jangan berlama-lama di tempat yang tidak memuliakan Anda, lalu jangan menghalalkan semua alasan untuk menjadikan bahwa bukan salah Anda untuk berada di tempat yang tidak baik. Gitu. Pak Mario, saya Astrid dari Cibubur. Yes. Comfort zone dikatakan bisa menjadi racun dalam karir kita, sedangkan di satu sisi kenyamanan adalah hal yang paling dicari dalam hidup. Itu menjadi kontradiksi. Menurut Bapak bagaimana? Kontradiksi pengertian orang mengenai comfort zone. Comfort zone is a very uncomfortable zone. Orangnya yang merasa nyaman di tempat yang tidak nyaman. Kontradiksinya di sana. Jadi sebetulnya kita harusnya bukan meninggalkan comfort zone, meninggalkan uncomfortable zone, atau menjadikan diri tidak damai di tempat yang tidak baik. Telah berapa lama Anda mendamaikan diri dengan perlakuan yang tidak baik? Itu yang menjadikan Anda damai di tempat yang tidak mendamaikan. Itu. Wow. Super sekali, Pak Mario. Satu metode yang betul-betul membuat kita menjadi orang yang memiliki kebiasaan berpikir dengan sangat cepat dan merangkai kata-kata dengan sangat cepat juga. Terima kasih. Sebetulnya tadi saya harapkan Anda bertanya lebih agresif, lebih cepat. Sehingga nanti jawaban-jawabannya bisa urut begitu. Jadi untuk machine gun yang lain, kadang-kadang Anda harus memperhatikan jawaban, lalu Anda ikuti dengan penolakan yang lain. Di dalam machine gun, rekan-rekan boleh menolak, dan tugas saya membantu Anda untuk mengerti bahwa waktu Anda menolak sesuatu yang menguntungkan Anda. Super sekali, tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk machine gun pertama kita. Tadi Pak, dari pembahasan ada satu hal yang menarik sekali yang ditanyakan, yaitu pertanyaan dari Bapak yang berkata mengenai racun menjadi obat. Lalu Pak Mario menjawab kalau itu tidak berlaku kepada semua orang. Betul. Karena racun adalah racun. Betul. Pak. Boleh tolong dielaborate sedikit Pak? Nah, begini. Berapa sering kita mengingatkan diri sendiri untuk berhemat? Siapa yang sedang berhemat dalam hidupnya sekarang? Good. Lihat ya, di reverse ya logikanya. Apakah berhemat itu baik? Baik kalau Anda tidak berencana membesarkan pendapatan. Kemampuan berhemat itu membuat kita tidak berfokus pada membesarkan pendapatan, tetapi ahli mengelola pendapatan terbatas. Betul? Good, itu loh yang bisa meracuni kita. Sesuatu yang kapra, yang sering digunakan orang dan lazim, tetapi yang mengkerdilkan kehidupan. Saya tidak mengatakan Anda tidak boleh berhemat, tetapi jangan gunakan tenaga Anda hanya untuk berhemat. Tenaga yang Anda gunakan untuk berhemat bisa digunakan untuk membesarkan pendapatan. Dan semua orang yang pendapatannya baik tidak perlu berhemat. Sedekah tidak hitung-hitungan, tidak akal-akalan dengan Tuhan. Karena pendapatannya baik. Itu. Super sekali Pak Mario. Satu hal lagi Pak, tadi kalau mendengarkan komentar dari sahabat-sahabat Indonesia yang super yang bertanya mengenai macam-macam, tadi yang saya tangkap adalah satu hal yang juga penting adalah bagaimana kita menentukan kapan keluar dari sebuah komunitas yang merupakan racun buat kita Pak. Super sekali. Lalu yang menjadi pertanyaan, saya yakin semua kita di sini ada keinginan untuk keluar. Namun pertanyaannya adalah masalah timing. Bagaimana timing yang paling tepat supaya kita tidak melakukan langkah yang nanti kita anggap tidak bijaksana Pak Mario? Tidak pernah ada waktu yang tepat untuk keluar dari satu pekerjaan. Kita selalu tersiksa oleh perasaan bersalah untuk meninggalkan tanggung jawab. Atasan kita sejelek-jelek apapun, dia dulu percaya kita bisa membantunya. Kita telah digajinya. Mungkin dalam proses itu dia berubah karena dia menikah dengan wanita yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga atasan kita tersiksa lalu berubah mentalnya. Ya. Nah, jadi ada perasaan tersiksa bagi orang-orang yang memutuskan untuk meninggalkan karirnya. Itu selalu. Tetapi seperti saya dulu, saya terlambat melompat karena perasaan berdosa tadi. Berapa lama saya butuhkan waktu untuk memutuskan melompat dari jabatan saya? 4 tahun. Yang diisi dengan malam-malam yang tidak bisa tidur, siang yang rasanya tidak. Tapi begitu melompat, saya tahu saya lambat melompat, tapi saya gembira saya melompat. Karena masalah-masalah saya sekarang menjadi masalah yang membesarkan saya. Bukan yang hanya memperbaiki hubungan di dalam. Itu. Super sekali Pak Mario. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Tentunya di Mario Teguh Golden Way.